Rasulillah, salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah, tawassalna bi bismillah, wabil hadi Rasulillah, wa kulli mujahidillah, bi ahlil badri ya Allah. Salatullah, salamullah, ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah, tawassalna bi bismillah, wabil hadi Rasulillah, wa kulli mujahidillah, bi ahlil badri ya Allah. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada junjungan Nabi kita semua, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada kita semua selaku umatnya. Penuhi hati kami dengan cinta pada Nabi hingga luber memenuhi ruang-ruang dalam diri. Tempatkan diri kami bersama dengan sang Nabi di surga abadi. Salatullah, salamullah, ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah, tawassalna bi bismillah, wabil hadi Rasulillah, wa kulli mujahidillah.